Apakah sholat sujud sajadah itu yang dikerjakan pada saat sholat subuh? Dan apakah hukumnya bila kita ikut berjamaah? Terima kasih. Sebenarnya tidak ada sujud sajadah atau sujud tilawah khusus pada hari Jumat itu. Hanya saja yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada subuh hari salat pada subuh hari Jumat, pada saat mengerjakan salatul fajr, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat yang pertama suratul sajidah dan pada rakaat yang kedua hal ata alal insan. Itu yang ada, yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berhubungan dengan masalah sujud tilawah. Namun dikerjakannya sujud tilawah itu karena pada saat seseorang membaca surat sajadah, di sana ada satu ayat yang termasuk di antara ayat itu tilawah, di mana seorang dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah ketika membaca ayat tersebut. Karena itu, ya. Kalaupun misalnya dia tidak mengerjakan sujud tilawah, juga tidak jadi masalah bagi dia. Karena sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, meskipun tentunya dianjurkan. Dan sepakat para ulama bahwa pada surat sajadah itu terdapat ayat tilawah yang dianjurkan seorang untuk sujud pada saat membaca surah tersebut. Ya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada seorang menyangka bahwa setiap sholat subuh di hari Jumat dianjurkan sujud tilawah, ini salah, ini tidak benar yang demikian. Sampai kadang-kadang sebagian mereka memaksa-maksakan untuk harus sujud tilawah itu. Sampai di antara mereka karena tidak menghafal surat sajadah, maka sebagian imam di sebagian masjid, mereka membeli mushaf yang ukurannya besar sekali, ditaruh di depan imam agar kemudian imam bisa membacanya, ya, untuk mengejar sujud tilawahnya. Ini jelas menyelisih sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau seorang tidak menghafal, faqra' ma tayassara ma'aka minal Quran, baca yang mana yang mudah bagi kamu dari Al-Quranul Karim. Tidak diperbolehkan melihat kepada mushaf dalam sholat wajib. Apabila kamu tidak menghafal kecuali qul huwallahu ahad, ya sudah baca qul huwallahu ahad. Ya, jangan memaksakan diri untuk membaca satu surah yang kamu tidak menghafalnya karena ingin mengejar tilawahnya. Karena bukan tilawah itu yang jadi yang disyaratkan. Yang disyaratkan itu adalah membaca suratus sajadah pada rakaat yang pertama dan hal ata'alat insan di rakaat yang kedua.